anakku nesta ngayawara kelawan Mekah hawa hawa kang dur angkara senajan setan kentayangan tansah gawe rupeda hingga pupu sing jaman hametak ingsun nyirep kening isa morko mabar lardaning ponco sangen ula sing netra ninambaran sekawelasan ingkang paring kamulyan sang hyang jati pangeran jiwaku kalbu samudra pepuntoning laku tumuju dateng Gusti dan kang amur batu mati sarining perwito maneka warna prada bangun praja sampurna sangkala tida muksa ana bentuknya tasirna Soto kalimo soto yakti dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita dinyaya bawa leksana biar manjing sikra sikra antun soto segoro gondo arum surep dupa kumelun hinulah niat ingsun hangidung saka kang luhur titahing sang hyang agung rembesing tresno tondo luhing netro rasa rasa-rasa ning ati katya tirta kang suci kawistara capa